Ikutlah bergoyang. Aku persembahkan laguku ini dengan bermacam musik dan tarian yang bernyanyi. Juga gendang dangdut, goyang, juga goyang, emak goyang, abah juga goyang, semuanya, ayo goyang. Aku persembahkan laguku ini. Gajah ibu.